New Levisar AC Lele. Yo, Kecapi bergoyang bersama Levisar. Randy Bojan, terima kasih Randy, selamat malam. Adi Saputra, selamat malam. Armelo, teman-teman RWO juga selamat malam. Malam Jose. Ada juga teman-teman yang dari Soreng Banaspati. Selamat malam semuanya, guys. Sutres Indonesia, selamat malam Sutres. Armelo, selamat malam Armelo. Oh, Pak Brin, selamat malam Pak Brin. Terima kasih. Juga terima kasih, walaupun baru.